Sedih, ku tak.

Setelah ku tahu bahwa kekasihku

kita akan berpisah. Takut-takut kita tak jumpa lagi. Besok kita akan berpisah. Takut-takut kita tak jumpa lagi. Semoga saja kau tak tergoda. Oh, percayalah akan cintaku. Jejak kedua.